Mitra Bisnis, satu hal yang paling jujur dan yang paling adil di dunia ini adalah waktu. Kita semua punya 24x7, 24 jam sehari, 7 hari seminggu, siapapun dan betapa pangkatnya atau betapapun miskinnya atau betapapun kayanya Anda. Nah, dalam waktu 24x7 apa yang harus kita lakukan? Menurut saya ada 3 strategi kunci yang paling penting. Saya punya banyak perusahaan yang harus saya running, saya punya banyak kegiatan, dan saya mengikuti petua saya sendiri tentang 3 hal ini. Yang pertama, prioritaskan. Pilihlah menyelesaikan hal yang paling penting dulu dalam hari itu. Fokus pada hal-hal kunci dulu ya. Yang lain lupakan atau delegasikan atau nanti saja. Jangan Anda melakukan semua pekerjaan, tapi lakukanlah hal-hal yang paling penting dulu dan selesaikan dengan sebaik-baiknya. Yang lainnya salah sedikit tidak apa-apa, didelegasikan tidak apa-apa. Yang penting prioritas, prioritas, prioritas. Jadi hal yang besar lebih dulu. Dan yang kedua, ciptakanlah kebiasaan yang menguntungkan dalam waktu luang kita. Misalkan kalau saya bepergian, saya selalu membawa buku dan membaca buku dan membawa pulpen dan saya coret-coret buku mana yang saya sukai, saya tekuk supaya nanti saya bisa mengulang membaca lagi hal yang penting. Atau teman saya kebiasaan untuk menelpon klien saat dia di taksi atau nganggur sambil mengucapkan selamat ulang tahun karena dia mencatat setiap nama orang berdasarkan ulang tahunnya. Atau Anda BBM kepada klien tentang perkembangan terbaru dari pekerjaan yang sedang dilakukan ketika Anda sedang di bandara. Jadi menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang menguntungkan buat kita ketika kita merunning atau menjalankan waktu kita. Dan yang ketiga, mengurangi hal-hal yang tidak sesuai dengan mimpi kita. Mengurangi obrolan ringan, tidak membaca koran kalau memang tidak ada manfaatnya buat Anda. Tidak nonton sinetron, jangan terlalu mudah menerima tamu, dan lain-lain, dan lain-lain. Tentu di dalam ketiga hal ini tetap kita harus mengingat apa yang disebut dengan balance. Keseimbangan kita untuk memanage waktu kita. Kita tetap harus memperhatikan keluarga, harus memperhatikan libur, harus memperhatikan kenikmatan, kenyamanan, ya, mimpi kita. Tapi yang penting adalah dalam masa produktif kerja kita, gunakan sebaik-baiknya waktu yang 24 jam sehari ini. Karena ini adalah hal yang paling jujur dan paling adil dan merupakan aset terbesar Anda untuk menjadi sukses di masa depan. Terima kasih Mitra Bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya Tanah Disantoso. Sukses selalu untuk Anda.